dulu apa? Dulu itu apa? Kota Jawa bajunya ini kota-kota. Kota Jawa kan berarti kota ada. Kalau kota ada, kalau ada, kalau ada, kalau ada, kalau ada, خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.